Tabrak tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Yah, oke gas, tambah dua torang gas. Ku kebal semua serangan, tak perlu jimat untuk ku bertahan. Bukan penjilat di depan pahlawan, ku hormat senior yang tinggi di awan. Bukan Messi main tiki-taka, tapi lewat dengan kosa kata. Dengar ni lagu jangan marah, buka telinga tak bilang patah. Dengar ni lagu gak sampai tak tigo, serangan balik torangnya tako. Rima ganas naik bukannya low, coba si rubuh tak cuma si hello. Bagai pembunuh ku jadi tersangka, nama ku naik siapa sangka. Bukan narkoba yang buat tertawa, haters menggoda ku bilang haha. Bilang patah. Oke gas, tambah dua torang gas.